Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna khara hadithi kitabullah wa khara al-hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah kita sudah sampai kepada perkataan wa minha ma qalahul ashab. Naam. Qala wa man ahda li ghairi haya'an minhu aw khaufan minhu wajaba alaihi radd. Naam, ini sudah kita baca. Wa katsirun min hadhil furu'i aidan dakhilun fi asli libaril maqasidi wa niyati. Naam, ini juga sudah. Qala wa kullama kana al-far'u yadkhulu fi 'iddati usulin kana dalilan 'ala quwwatihi. Naam, ini insyaallah sudah juga. Naam, berikutnya. Wa kama anna al-hiyal allati yuqsadu biha at-tawassulu ila muharram wa tarku wajibin haramun. Dan sebagaimana hila yang dengan hila tersebut dimaksudkan untuk sampai kepada perkara yang haram atau tarku wajibin atau untuk meninggalkan kewajiban haramun, maka hila tersebut adalah perkara yang haram. Naam. Qala fal hiyalul lati yatawassalu biha ila istikhrajil huquqi mubahatun bal ma'murun biha. Dan hila yang menyampaikan seseorang kepada mengeluarkan hak, pada sampainya hak, mubahatun adalah hilah yang dibolehkan, bal ma'murun biha, bahkan perkara yang diperintahkan. Qala fal 'abdu ma'murun bi istikhraji haqqihi, sang hamba diperintah untuk mengeluarkan haknya, untuk melaksanakan haknya. Walhaqul muta'aliku bihi bituruqil wadihati, dan hak tersebut berkaitan dengan jalan-jalan yang jelas. Waturuqil khafiyati dan juga berkaitan dengan jalan-jalan yang samar. Qala Allah Ta'ala lama dhakara tahayyula Yusufa alaihissalam libaqai akhihi indahu kadzalika kitna li Yusuf. Allah Ta'ala berfirman manakala menyebutkan tentang tahayul, tentang hila yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam libaqai akhihi, hila dalam rangka supaya saudaranya tetap tinggal di sisinya, yaitu tidak kembali pulang. 6. Qala kadzalika kitna li Yusufa. Demikianlah kami mengatur siasat untuk Nabi Yusuf. Naam, barakallahu fikum. Yaitu cerita yang sangat panjang di surat Al-Yusuf. Surat Yusuf. Naam, barakallahu fikum. Yang mana di akhir dari surat tersebut atau sebelum akhirnya menceritakan tentang datangnya para saudara-saudara Nabi Yusuf kepada beliau. Naam, yang mana saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf, namun Nabi Yusuf mengenali mereka. Kemudian Nabi Yusuf ingin supaya mereka itu bisa kembali dengan membawa orang, kedua orang tuanya. Nah, maka diaturlah siasat, yaitu ketika mereka mau pulang, ditaruhlah benda barang enam di salah satu wadah, yaitu saudaranya yang mau ditinggal ini. Nah, maka diumumkan bahwasanya sang raja ketika kehilangan benda tersebut, maka barang siapa yang benda tersebut ada di wadah dia, tempat dia, maka balasannya adalah dia yang didapati benda tersebut padanya. Maka ditemukanlah wadah tersebut pada saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sehingga saudara beliau ini ditinggal di situ. Saudara-saudara yang lain mereka kembali, yang nanti akhirnya kembali lagi dengan membawa orang tuanya. Naam, barakallahu fikum. Si kisah yang ma'ruf ya, bisa dibaca di surat Yusuf. Naam, barakallahu fikum. Nah, di sini Allah SWT menjelaskan kadzalika kitna li Yusuf. Demikianlah kami mengatur ini kepada untuk Nabi Yusuf. Naam. Yaitu mengatur apa? Mengatur perkara yang perkara ini menjadikan apa yang mereka lakukan menjadi balasan bagi mereka, yaitu ketika itu mereka yang ketika mendapati Nabi Yusuf dan mereka enggak mengenali dan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, mereka dalam keadaan dul, dalam keadaan rendah hina. Nah, dan itu balasan bagi mereka yang waktu dulu mereka lakukan kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf diajak pergi kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Nah, kita baca keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan ayat ini atau berkaitan dengan kisah mereka. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, di kitab beliau ya, kitab Ighatsatul Ahfan pada halaman 445. Qala wal maqsudu anna Allah subhanahu kada li Yusufa alaihi salam. Naam. Dan maksud dari semua ini bahwasanya Allah SWT mengatur untuk Nabi Yusuf alaihi salam bi an jama'a bainahu wa baina akhihi, yaitu dengan mengumpulkan Nabi Yusuf dengan saudaranya. Wa akhrajahu min aidi ikhwatihi bi ghairi ikhtiyarihim, dan mengeluarkan saudaranya ini dari tangan saudara-saudara mereka tanpa kehendak mereka. Nah, yaitu mereka datang di situ sekian saudara, kemudian yang ditahan yang tidak boleh kembali cuman satu itu. Nah, yaitu ini sudah menjadi siasat Allah, sudah menjadi apa yang Allah atur. Yaitu apa? Allah menghendaki agar Nabi Yusuf bersama saudaranya tetap, agar saudara Nabi Yusuf tetap di situ, tidak pulang. Bian jama'a bainahu wa baina akhihi wa akhrajahu min aidi ikhwatihi bi ghairi ikhtiyarihim, yaitu Allah SWT mengumpulkan Nabi Yusuf dengan saudaranya yang didapati barang ada padanya, dan mengeluarkan saudaranya tersebut dari saudara-saudara yang lain tanpa kehendak mereka. Kama akhraju Yusufa min yadi abihi bi ghairi ikhtiyarihi, sebagaimana mereka, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf, telah mengeluarkan Nabi Yusuf dari tangan bapaknya tanpa kehendak sang bapak, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Nah, yaitu kisah ketika diajak bermain, kemudian Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dan mereka kembali dengan membawa pakaian yang pakaian tersebut berlumuran darah. Nah, dari darah hewan ya. Mengakunya bahwasanya Mbah Yusuf dimakan hewan. Berdusta dengan mengatakan demikian. Qala wa akhrajahu min aidi ikhwatihi bi ghairi. Naam. Kama akhraja Yusuf min yadi abihi bi ghairi ikhtiyarihi. Sebagaimana mereka telah mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari tangan bapaknya tanpa kehendak sang bapak, tanpa pilihan sang bapak, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Wa kadalahu bi an awqafahum baina yadayhi maqifadz dzalili al-khadi'il mustajidi. Dan Allah mengatur bagi Nabi Yusuf dengan menjadikan, dengan menghadapkan para saudara Nabi Yusuf di depan Nabi Yusuf dalam keadaan hina, dalil, dalam keadaan rendah, khadi', dalam keadaan rendah dan hina, al-mustajidi, yang tunduk atau sujud. Faqalu, Allah SWT berfirman, ya ayuhal azizu massana wa ahlana dhurru wa ji'na bibidha'atim musjatin fa'awfi lanal kail. Wahai Al-Aziz, yaitu Nabi Yusuf, sungguh kami dan keluarga kami tertimpa kesengsaraan. Waji'na bibidha'atin musjatin, dan kami datang dengan membawa barang-barang yang tidak berharga. Fa'awfi lanal kail, maka sempurnakanlah sukatan kami. Fatasodak alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, maksudnya ayat ini konteksnya menunjukkan saudara-saudara Nabi Yusuf yang menghadap Nabi Yusuf dalam keadaan mereka rendah, meminta, dalam keadaan mereka memohon dan seterusnya. Qala fa hadza dhullul khudu'u fi muqabalati dhullihi wa khudu'ihi lahum yawmal ilqa'ihi fil jubbi wa bai'ihi bi'al 'abid. Maka ini adalah bentuk kerendahan, kehinaan dalam rangka membalas kerendahan Nabi Yusuf, dalam rangka balasan dari apa yang Nabi Yusuf dapatkan dari kerendahan dan hinaan yang mereka lakukan pada hari Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. 6. Qala wa kadalahu bi an hayya'a lahul asbaba allati sajadu lahu. Dan Allah SWT juga mengatur sebab-sebab bagi Nabi Yusuf yang menjadikan mereka itu sujud kepada Nabi Yusuf. Hum wa abuhu wa khalatuhu, yaitu mereka, para saudaranya dan bapaknya, yaitu dan khalatuhu, dan bibinya. Fi muqabalati kaidihim lahu, sebagai balasan dari tipu daya mereka. Hadaron minal wuku', dari tipu daya mereka karena apa yang telah terjadi, sebagai peringatan dari apa yang telah terjadi. Fa innal ladzi hamalahum ala ilqaihi fil jubbi khasyyatahum an yartafi' alaihim. Sesungguhnya yang menyebabkan mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur adalah karena mereka takut Nabi Yusuf menjadi tinggi di atas mereka. Hatta yasjudu lahu kulluhum. Mereka takut Nabi Yusuf menjadi tinggi sehingga mereka sujud menghormati Nabi Yusuf semuanya. Fakadu khasyyat fakaduhu khasyata dzalik. Maka mereka membuat tipu daya untuk Nabi Yusuf karena khawatir hal tersebut. 6. Fakadallahu ta'ala lahu hatta waqa'a dzalik. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Allah mengatur bagi Nabi Yusuf sehingga apa yang mereka khawatirkan menjadi terjadi, yaitu akhirnya Nabi Yusuf menjadi tinggi dan mereka sujud kepada Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam akhir surat atau sebelum akhir surat. 6. Kamara'ahu fi manamihi, sebagaimana hal ini telah Nabi Yusuf lihat di mimpinya, yaitu melihat 11 bintang sujud, dan matahari dan bulan dan seterusnya, yang menunjukkan itu takwilnya adalah saudara-saudara dan juga kedua orang tuanya. 6. Barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya apa yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, wa kadzalika kidna li Yusuf. 6. Demikianlah kami mengatur untuk Nabi Yusuf. Nah, yaitu apa? Mengatur, membuat hiyal dalam rangka untuk membalas hiyalnya mereka. Namun hiyal yang dilakukan Nabi Yusuf untuk mengembalikan hak untuk perkara yang benar, bukan dalam rangka untuk perkara yang batil. Naam. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan arti dari kidna, yaitu dari fi'il kada. Artinya ma'nahu sona'nahu, artinya kami telah melakukan. Kadzalika kidna li Yusuf, dan kami telah melakukan itu untuk Yusuf. Sona'na. Naam. Karena kada yakidu bisa diartikan membuat tipuan, makar dan seterusnya. Namun di sini diartikan makna-maknahu sona'nahu, artinya kami membuat hal tersebut. Wa an Ibnu Abbas wal Qutbi, dan juga dari Ibnu Abbas dan Qutbi, masih di tafsir Ibnu Jarir, artinya dabarnahu, artinya kami mengaturnya. Wa Ibnu Ambari juga berkata aradnahu, kami menghendaki. Nah, berarti artinya kidna di situ kami mengatur, kami melakukan, kami menghendaki, nam dan seterusnya. Qala, dan juga beliau berkata Al-Imam Ibnu Jarir atau Barir rahimahullah, salah satu dari faedah ayat tersebut, beliau berkata wa fihi jawazu tawassulu ilal a'radi bil hayali idza lam tukhalif syari'atan wala hadamat aslan. Pada kisah ini atau ayat ini menunjukkan tentang bolehnya tawassul ilal a'rad, bolehnya melakukan perkara untuk sampai kepada a'rad, pengembalian hak tertentu atau kebutuhan tertentu, bil hiyal, dengan melakukan hiyal, dengan melakukan hila, yaitu tadi yang disebutkan hila, siasat dan yang semisalnya. Idalam tukhalif syariatan, apabila tidak menyelisihi syariat, wala hadamat aslan, dan juga apabila tidak merusak asal syariat. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini sudah dijelaskan waktu pertemuan sebelumnya tentang penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab yang sama, yaitu kitab Ighathatul Lahfan, bahwasanya apa? Hiyal terbagi menjadi dua. Naam, ada hiyal yang haram dan juga ada hiyal yang mustahab atau dibolehkan. Naam, bahkan diperintahkan. Naam, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala wa mithluhu, dan yang semisal dengan itu, yang semisal dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Wa mithluhu al hiyal lati taslamu bihan nufusu wal amwalu, yaitu hiyal, hila, siasat tipu daya yang dilakukan dalam rangka untuk selamatnya jiwa dan harta. Hiyal untuk menyelamatkan jiwa dan harta. Naam. Kama fa'alal khadiru bi kharqihi lisafinati sahati lisafinati salihati li ta'iba fataslama minal malikil zalimi lati yaktasibu kulla safinatin salihatin tamuru alaih. Naam. Seperti yang dilakukan oleh Khidir, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, yaitu beliau melubangi perahu yang utuh. Nah, melubangi perahu yang bisa dipakai, yang utuh, litaiba, agar perahu tersebut cacat, agar berlubang, agar rusak. Fataslama minal malik dzalimi, maka perahu itu menjadi selamat dari malik dzalim, dari raja yang dolim. Alladzi yaktasibu kulla safinatin salihatin tamuru alaihi, yang mana raja tersebut merampas semua perahu yang baik, perahu yang utuh yang dilewatinya. Falhilatu tabi'atun lil maqsudi husnuha wa qabihuha, maka hila mengikuti maksud, hila mengikuti maksud, tujuan. Nah, kita berada di kaidah kedua yang berisi tentang al-ahkam al-wasail al-ahkam al-maqasid. Nah, maka hila mengikuti tujuan baik dan buruknya. Nah, barakallahu fikum, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam terdapat di surat Al-Kahfi, yang dimaksud di apa ucapan di atas yaitu menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Kahfi dari ayat 60 sampai 82. Nah, kemudian pada ayat yang ke-71 Allah SWT berfirman, "Fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha." Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wasallam mereka pergi sampai apabila keduanya menaiki perahu, kharaqaha, maka mereka akhirnya melubangi perahu tersebut. Qala akharaqtaha litukriha ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, kenapa engkau melubangi, merusak perahu tersebut untuk atau berakibat penumpangnya menjadi tenggelam? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nah, di surat di Al-Kahfi ayat 71 itu ya, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu atau merusak perahu. Kenapa? Karena alasan, karena maksud, tujuan supaya perahu tersebut selamat. Nah, di situ ada jenis perusakan terhadap harta. Ada jenis perusakan terhadap harta, namun tujuannya untuk menyelamatkan harta itu sendiri. Karena rusaknya hanya sebatas sekian persen, nah, dari perahu itu sendiri ya. Artinya perahu itu masih bisa diperbaiki. Nah, yang akhirnya dengan rusaknya perahu tersebut justru selamat, tidak diambil oleh raja yang zalim tadi. Yang mana raja ini apabila melewati perahu yang bagus maka akan diambilnya. Nah, barakallahu fikum. Maka beliau di sini Syekh Abdurrahman Nasir As'ad rahimahullah berkata, demikian juga boleh hila pada perkara yang menjadikan jiwa atau harta itu selamat. Boleh hila pada perkara yang menyebabkan selamatnya jiwa dan harta. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Merusak perahu, merusak harta, namun justru menimbulkan selamatnya perahu itu. Karena perahu tersebut tidak jadi dirampas. Naam. Barakallahu fikum. Naam, dan yang tadi dibacakan faedah untuk ayat ini ya, untuk yang ayat 71 yaitu fihi jawazu tawassulu ilal a'radi bil hiyali dalam tukhalif syariat wala hadamat aslan. Padanya terdapat boleh tawassul ilal a'rad bil hiyal, boleh tawassul melakukan suatu perkara untuk sampai kepada a'rad. 6 a'rad ini bisa diartikan harta benda. Bil hiyal, dengan hiyal, dengan hila, idalam tukhalif syariatan wala hadamat aslan, jika hila tersebut tidak menyelisih syariat dan juga tidak merusak asal dari syariat. Nah, qala wa min furu'iha, dan di antara furu' cabang dari kaidah ini, anallaha qala, Allah SWT berfirman, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanat kepada pemiliknya. Wal amanatu kullu malin u'tumina alaihi al-abdu wa waliya alaihi min wadi'atin wa wilayatin wa wilayati mali yatim wa nadarati waqfin wa nahwiha min wasaili raddiha ila ahliha wa hifziha fi hirsiha mithliha fi hirsi mithliha. Dan amanah yaitu setiap harta yang diamanahkan kepada sang hamba, yang dia itu dan dia mengurusi harta tersebut, baik berupa titipan, wadi'ah itu titipan, wa wilayati mal yatim, atau dalam bentuk mengurusi harta anak yatim. Nah, dalam bentuk diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Maksudnya kalau anak yatim itu masih yatim, jangan diberikan, namun dijaga. Nah, sampai pada waktunya ketika balik atau ketika sudah rusud diberikan kepada si anak yatim tersebut. Nah, wa nadharati waqfin, juga dalam bentuk dia menjadi penerima wakaf. Nah, atau menjadi orang yang mengurusi wakaf. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, min wasaili raddiha ila ahliha, dari perkara-perkara yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, hifziha fi hirsiha fi hirsi mithliha, yang dijaga, atau hafidhoha fi hirsi mithliha, yang hendaknya dia menjaga pada penjagaan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum, artinya pada alinea ini termasuk dari cabang ini perkara yang berkaitan dengan amanah. Manakala seorang itu mendapatkan amanah tertentu, maka hendaknya amanah itu dilaksanakan semestinya. Nah, dilaksanakan semestinya, tidak ifrat dan juga tidak tafrit. Nah, kenapa? Karena itu bagian daripada penunaian hak amanah. Nah, untuk lebih jelas kita baca lagi. Wa min masaili hifziha, dari wasail hifziha, dari wasail perantara-perantara untuk menjaganya. Wa min wasail hifziha. Nah, wa min wasaili hifziha, dan di antara perkara untuk menjaga amanah yaitu an infaqu alaiha in kanat dzata ruhin, yaitu membelanjakan, menginfaki, membiayai apa yang diamanahkan apabila yang diamanahkan itu memiliki ruh. Nah, seperti tadi diamanai anak yatim atau diamanai hewan tertentu ya, seperti mungkin kambing atau hewan ternak lainnya diamanai karena yang memiliki mau sapar atau ada keperluan tertentu diamanai ke tetangganya. Nah, maka di antara bentuk dia menjaga amanah adalah memberi infak, memberi makan terhadap apa yang diamanai. Barakallahu fikum. Dan para ulama menjelaskan infak ini nanti dari harta orang yang mengamanahkan. Nah, kalau dia tidak menitipkan harta atau harta yang dititipkannya habis untuk apa yang diamanahkan tadi, maka boleh melakukan perkara tertentu yang perkara tersebut dalam rangka untuk menunaikan amanahnya. Nah, yaitu dengan mengambil sebagian harta yang lain, kemudian harta tersebut dipergunakan untuk menginfaki atau yang semisalnya. Kalau wamin wasaili adaiha adamu tafrid wa ta'addi fiha, dan juga di antara bentuk dari penunaian amanah yaitu tidak tafrid, tidak berlaku meremehkan, wa ta'addi fiha, dan juga tidak berlaku berlebih-lebihan dalam perkara. Naam. Barakallahu fikum. Naam, artinya ketika seorang diberi amanah, maka hendaknya dia menjalankan amanah semestinya, tanpa ifrat, tanpa tafrid, tanpa berlebihan dalam menjaga amanah, dan juga tanpa berlebihan, maksudnya tidak melakukan perkara yang melampaui batas dalam amanah tersebut. Naam. Misalkan dia diberi amanah untuk menjaga hewan atau anak tertentu, lalu dia berlebihan menggunakan harta dari sewajarnya. Kalau misalkan sewajarnya adat yang berlaku di masyarakat satu hari untuk memberikan infak kepada hewan atau kepada anak tertentu sekian ribu atau sekian puluh ribu, maka keluarkan sewajarnya itu, tidak sampai berlipat-lipat mencari keuntungan atau berlebihan dan seterusnya. Itu namanya ifrat. Atau malah tafrid, yaitu harusnya diberi makan sehari dua kali cuman sekali, mengurangi, atau bahkan enggak dikasih makan hewan tersebut. Itu yang tafrid. Nah, termasuk juga hendaknya dijaga sesuai dengan adat barang tersebut aman. Kalau misalkan diamanahi barang berharga seperti emas atau uang dan seterusnya, maka yang diamanahi ini dia punya tanggung jawab untuk menyimpannya di tempat yang aman, seperti ditaruh di laci, dikunci di dalam kamar lemarinya. Nah, bukan diamanahi kemudian ditaruh di kotak, kotak tersebut ditaruh di teras rumahnya. Nah, itu namanya apa? Tafrid, seperti itu ya. Nah, maka ini enggak menjalankan amanah. Atau diamanahi tertentu, kemudian dia menggunakan, misalkan diamanahi motor, dititipkan, kemudian dibolehkan untuk pakai, namun sebatas di area daerah sendiri. Lalu ia memakainya sampai keluar area lain. Nah, ini enggak amanah. Nah, atau motor ini ternyata ditaruh sembarangan di tempat-tempat yang tempat tersebut tidak aman. Nah, maka ini bukan bentuk dari penunaian amanah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai sini ya. Sudah terdengar adzan. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.